Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat malam sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar radio muslim di kota Jogja dan sekitarnya dan para pendengar dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di frekuensi AM 1467 kHz dan siaran streaming www.radiomuslim.com. Radio Muslim Jogja memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kita berjumpa di malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, lebih 3 menit, di program acara rutin setiap hari Rabu malam. Insya Allah akan kita simak dan ikuti program Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Dan Sobat Muslim, insya Allah di kesempatan malam hari ini kita telah dibersamai di studio Radio Muslim Jogja bersama Dr. Narendra Tias Wicaksana, Hafizallahu Ta'ala, yang mana bersama beliau insya Allah kita akan bincang-bincang terkait dengan bahaya atau dampak negatif dari gadget, atau lebih tepatnya judul kita liburan semester, Awas Bahaya Gadget. Dan kami mengajak para pendengar semuanya, selain menyimak dan mendengarkan, Sobat Muslim, para pendengar bisa menyampaikan konsultasi atau pertanyaan seputar kesehatan di kesempatan malam ini. Insya Allah akan kami ajukan kepada narasumber kita, yakni Dr. Rendra. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Dr. Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas kehadirannya di studio dokter. Ya, apa kabar Dr. Rendra? Alhamdulillah, baik mas. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan menjaga kesehatan dokter dan keluarga ya. Amin. Sobat Muslim, kami persilakan bisa mencatat nomor kami dan nanti bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi melalui SMS, chat WhatsApp, atau telepon interaktif ke nomor 0823-2727-5333. Kajian atau acara kita malam ini juga disiarkan melalui streaming YouTube dan Facebook. Bagi para pemirsa bisa sampaikan pertanyaan melalui kolom komentar atau sekali lagi bisa sampaikan ke nomor interaktif 0823-2727-5333. Baik, mungkin kita sedikit perkenalan bersama narasumber kita, Dr. Rendra. Asli mana, Dok? Saya asli Semarang, Mas. Asli Semarang ya. Di sini kesibukannya di apa, Dok? Di sini sekolah. Saya residen neurologi di FKUGM. Oh, baik, ya. Semoga lancar ya dok, studinya segera lulus dengan predikat yang baik ya. Alhamdulillah, dan dokter Rendra ini saat ini tinggal di? Saya tinggal di Prambanan mas. Di Prambanan ya, ngelaju terus berarti ya. Iya, Alhamdulillah. Insya Allah, semoga sehat-sehat terus ya dok ya. Baik, Sobat Muslim, kita sedikit perkenalan tadi bersama narasumber kita, yakni dokter Rendra. Mari kita masuk di pembahasan kita, yakni dengan judul liburan semester, Awas Bahaya Gadget. Nah Sobat Muslim, seiring perkembangan teknologi, gawai atau gadget ini yang berupa handphone, laptop, komputer, dan lain-lain, ini sudah berkembang pesat ya, perkembangannya begitu pesat. Banyak hal yang bermanfaat bisa kita dapatkan dan bisa kita lakukan dengan gadget, seperti belajar online, melihat atau mendengarkan kajian ilmu, bersilaturahim bersama keluarga yang jauh, kita bisa lebih mudah menggunakan gadget dan manfaat lainnya. Dan karena itulah banyak orang yang memilikinya. Ya hampir kita semua sudah punya ya gadget, smartphone dan lain-lain ini, dari orang tua, dewasa sampai anak-anak. Dan hampir semua orang membawa gadget kemanapun dan kapanpun, gitu ya, dek. Bahkan bisa jadi ini barang wajib, gitu ya, dek ya. Masya Allah. Nah, tapi coba kita perhatikan, Sobat Muslim, apakah kita termasuk orang yang terlalu berlebihan atau kecanduan dengan gadget ini? Jika iya, hati-hati, karena ada dampaknya bagi kesehatan, dan insya Allah akan kita bincangkan bersama Dr. Narendra. Baik, mungkin kita masuk ke pembahasan pertama, Dok. Oke, Mas. Bisa dijelaskan, Dok, mungkin dampak-dampak. Secara umum nanti kita juga bisa spesifikasikan dampak-dampak atau bahaya bagi kesehatan terkait dengan penggunaan gadget ini, dok. Silakan, dok. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang kalau kita bicara gadget zaman sekarang ya, mas, memang benar kita nggak bisa lepas sama yang namanya gadget itu. Bahkan mungkin kita nggak bawa dompet, kita nggak bawa jam tangan, atau mungkin kita pas di jalan tidak bawa surat-surat kendaraan, tapi kita tetap membawa yang namanya gadget. Nah, gadget memang tidak hanya berupa handphone. Banyak yang mengira gadget itu hanya berupa handphone, tapi yang sebetulnya gadget ya termasuk peralatan kita yang lain elektronik seperti misal laptop, tab, iPad, ataupun peralatan komputer yang memang kita sering gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang menilik fungsinya saat ini, gadget sudah berkembang bukan lagi hanya sebagai alat komunikasi, bukan lagi sebagai hanya sebagai untuk menerima pesan, tetapi mungkin pekerjaan kita ada di dalam situ. Seperti itu. Betul. Selain sebagai fungsi utamanya dalam komunikasi. Tetapi hal ini masih menyimpan atau bisa dikatakan menyimpan rahasia atau menyimpan sesuatu yang besar di dalamnya. Karena dalam perkembangan teknologi ini, dalam hal ini gadget, jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan kita, jika tidak diimbangi dengan kedewasaan kita dalam menggunakan, tentu ini bukan menjadi sebuah keuntungan, tapi malah menjadi sebuah kerugian untuk kita. Banyak sekali kerugian yang bisa ditimbulkan dari gadget itu. Ya, yang pertama mungkin kita bisa mulai kalau kita pada posisi saat ini, pada dewasa, banyak sekali akibat buruk yang ditimbulkan. Yang pertama mungkin kita bisa mulai dari akibat fisik ya mas ya. Akibat fisik yang muncul, paling gampang kita bisa menemui adanya kelelahan. Kelelahan itu akibat akar, akibat kita menggunakan handphone itu mungkin dalam posisi-posisi yang tidak ergonomis. Atau kita menggunakan handphone itu dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga nanti akan menyebabkan kelelahan pada otot, akan menyebabkan kelelahan pada mata, yang efek jangka panjangnya pun akan merugikan kita. Sekarang kita mungkin bisa melihat beberapa orang atau beberapa teman kita, kawan dekat kita, keluarga kita menggunakan handphone sampai dalam posisi yang sangat dekat. Awalnya jauh, lama-lama semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Itu tidak dirasakan, tetapi dalam waktu lama-kelamaan kita akan melihat adanya, oh, ini berarti sudah menunjukkan suatu kelainan nih. Selain kelelahan, dia ada kelainan di mata juga akibat penggunaan dalam jangka waktu cukup panjang. Gitu ya. Terus yang kedua, selain kelainan fisik, mungkin kalau fisik dijabarkan akan lebih banyak lagi. Seperti misal gangguan pola tidur yang menyebabkan nanti akan beberapa gangguan yang lain akibat penggunaan gadget. Karena sekarang kita lihat orang ketika bangun tidur, hal pertama dicari gadget. Ya, langsung buka, cari tangannya, cari gadget dulu, gitu kan. Nah, itu juga menimbulkan suatu kekurangan. Terus yang kedua, ada juga kekurangan berupa gangguan kepribadian akibat penggunaan gadget tersebut. Nah, ini yang mungkin kita mulai melihat sedikit-sedikit mulai dari sekarang. Kalau dulu pada saat awal gadget itu muncul atau pada saat awal handphone mulai berkembang, kita belum melihat sampai sejauh ini. Tapi sekarang dengan adanya semakin banyak gadget, kita mau melihat, oh, gangguan kepribadian ternyata muncul juga ya di sini. Contohnya apa? Contoh yang paling sering gangguannya adalah pasien itu, oh mohon maaf, apa? Kita ketika menggunakan gadget itu akan berusaha untuk terkadang kita membuat seperti semacam gimana? Bisa dikatakan banyak menggunakan gadget itu sebagai adu domba, gitu kan? Jadi mungkin itu tidak menggambarkan pribadi kita, tapi ketika kita menggunakan gadget kita, kita akan menjadi pribadi lain yang nanti itu akan berkembang, berkembang, berkembang, lama-lama akan mengganggu kepribadian kita juga. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan, dalam hari ini dalam posisi kejiwaan, itu tentu akan sangat mengganggu, gitu ya. Terus yang ketiga, kalau kita lihat juga dari posisi kita sebagai pelajar atau kita sebagai posisi sudah bekerja, penggunaan gadget ini sangat merugikan dalam bidang akademik ataupun dalam bidang pekerjaan, terutama dalam hal manajemen waktu. Karena kalau kita lihat seberapa banyak waktu kita untuk mengerjakan tugas kita, untuk mengerjakan pekerjaan kita, dibandingkan dengan waktu kita dalam menggunakan gadget, mungkin kalau dirata-rata dalam satu hari, lebih banyak kita menggunakan gadget daripada kita bekerja atau kita menggunakan tugas. Nah, dari demikian contoh-contoh itu, sudah jelas sekali bagaimana gadget ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau dalam hal kesehatan, selain hal-hal tadi, mungkin masih banyak lagi kalau misalnya kita mau jabarkan. Itu dari sudut pandang dewasa. Sedangkan kalau pada anak-anak, ini yang lebih bahaya lagi. Karena sekarang sudah berkembang, adanya kalau dibilang ngetrennya adalah electrical parenting. Jadi pola asuh yang lebih menekankan pada penggunaan alat-alat elektronik. Nah, ini yang berbahaya. Karena pada zaman mungkin waktu kita-kita masih kecil, kita lebih banyak main di luaran. Sekarang anak-anak zaman sekarang ini lebih banyak main sendiri di kamar, lebih banyak main sendiri di rumah, yang tanpa sadar kita sebagai orang tua kita memperlakukan electrical parenting itu kepada anak. Dulu anak nangis karena rebutan mainan, sekarang anak nangis karena tidak diberi gadget, seperti itu kan. Nah, efek jangka panjangnya banyak sekali dalam hal kesehatan, dalam hal pertumbuhan. Anak-anak membutuhkan perkembangan yang cukup baik, membutuhkan komunikasi yang baik. Sekarang kita lihat banyak sekali anak-anak yang datang periksa itu usianya mungkin sudah 2 tahun atau mungkin lebih, tetapi dalam pengucapan, dalam berbicara itu belum baik. Bisa memahami perintah tapi hanya seperti aja. Belum bisa bicara dengan baik. Karena apa? Karena setiap harinya hanya berkomunikasi dengan handphone tadi, dengan gadget tadi. Tidak ada komunikasi dengan teman sebayanya atau mungkin dengan orang tua yang mengajarkan, oh ini harus seperti ini, harus seperti ini, gitu ya. Lalu yang kedua pada anak-anak selain gangguan komunikasi itu adalah gangguan tumbuh kembang yang lain. Seperti misal sekarang kita mungkin sering mengenal atau sering terdengar ada istilah tantrum ya. Nah, tantrum itu juga salah satu gejala juga, tanda-tanda kalau anak ini kecanduan dari gadget. Karena biasanya tantrum ini muncul akibat keinginan anak yang tidak dipenuhi. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ke trennya tadi, yang paling mungkin ya karena anak ini diberikan gadget, terlalu sering diberikan gadget sehingga susah lepas, seperti itu. Kalau kita bahas sangat banyak sekali, Mas. Masya Allah, terima kasih penjelasannya Dr. Rendra. Jadi ternyata dampaknya sangat banyak dan bisa jangka panjang ya dokter ya. Bahkan untuk anak juga bisa menghambat pertumbuhannya ya dok ya. Masya Allah. Nah, dengan begitu banyaknya kira-kira ciri-cirinya bagaimana dok ketika orang sudah kecanduan gitu atau terkena dampak negatif dari gadget ini dok? Ya, baik. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Mas. Karena ciri-ciri ini bisa jadi kita tidak mengenali secara langsung, tetapi justru orang lain yang mengenali kita. Karena kita sulit untuk menilai diri kita sendiri, justru orang lain yang lebih gampang. Ya, oke. Ciri-ciri pertama, kalau kita kalau kita mau menilai apakah diri kita atau kita mau menilai orang lain itu kecanduan gadget atau tidak, yang pertama yang bisa kita perhatikan adalah apakah diri kita atau orang lain itu bisa fokus atau tidak. Itu hal yang pertama dulu. Karena orang dengan kecanduan gadget biasanya akan susah untuk fokus, apalagi ketika berbicara dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain, karena dia terbiasa untuk berkomunikasi atau berinteraksi hanya dengan satu arah dengan gadgetnya saja. Kita lihat berapa banyak mungkin kalau sekarang anak-anak muda usia remaja yang hidupnya hanya di kamar main game ya, ketika nanti di luar dia sudah tidak bisa fokus lagi. Kegiatan akademik terganggu, kalaupun dia sudah bekerja, pekerjaan akan terbengkalai gara-gara dia tidak bisa fokus akibat terbiasa interaksi hanya dengan satu arah saja. Lalu yang kedua, kalau kita mau melihat apakah kita sudah kecanduan gadget atau tidak, bisa dilihat yang pertama adalah seperti sudah saya contohkan tadi, ketika kita bangun tidur apa yang kita cari. Ya, itu secara tidak sadar itu sudah menunjukkan apakah kita sudah kecanduan gadget atau tidak. Mungkin kalau kita sebagai, terutama kita sebagai seorang muslim, setelah bangun pagi, setelah ada beberapa yang bisa kita lakukan selain memegang gadget. Tetapi kok kita, terutama sebagai muslim, itu untuk introspeksi saya sendiri terutama, itu ketika kita sudah mencari gadget duluan, nah itu salah satu warning. Oh ini jangan-jangan saya sendiri yang terkena kecanduan dari gadget tadi gitu. Lalu yang ketiga, tanda ketiga apabila seseorang ada kecanduan gadget adalah tidak bisa membagi waktu dengan baik. Akibat apa? Akibat banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan atau terbengkalai gara-gara fokus dengan penggunaan gadget tadi. Lalu kalau yang seterusnya kita bisa melihat dengan contoh-contoh sebelumnya tadi, apakah kita menemukan kita susah berkomunikasi sama orang, kita susah berbicara di depan orang banyak karena kita tidak biasa berinteraksi dengan orang lain, kita hanya terbiasa berinteraksi dengan tulisan di gadget, di handphone atau di komputer atau di laptop yang itu hanya interaksi satu arah saja seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat cirinya mungkin secara umum akan banyak sekali, tapi secara khusus kurang lebih tiga tadi mungkin sudah menjabarkan bagaimana kita bisa mengetahui apakah, terutama diri kita dulu ya Mas ya, apakah diri kita itu termasuk kecanduan gadget atau tidak. Kalau untuk orang lain mungkin lebih baik kita melihat diri kita dulu ya sebelum kita nanti melihat orang lain, seperti itu mas. Ya ya, baik, terima kasih atas penjabarannya ya. Dokter, tadi ada beberapa tiga ya kurang lebih ciri-cirinya apakah dia bisa fokus atau tidak, lalu bangun tidur apa yang gitu. Bukannya berdoa malah cari gadget ya, masya Allah. Lalu dan nanti juga berdampak pada manajemen waktu ya dok ya, yang akan menjadi berantakan nanti kuliahnya, pekerjaannya dan lain-lain, masya Allah. Nah kira-kira kita mendapati ciri-ciri ini atau pada keluarga kita apa yang harus kita lakukan dok? Nah ini pertanyaan juga menarik nih mas, karena kalau kita lihat sekarang tren mungkin sudah bergeser. Maksud saya gini, kalau dulu kita melihat sebuah kecanduan itu sesuatu yang dalam tanda kutip, oh ini mungkin bukan sakit, ini cuma biasa, ini cuma hal yang biasa lah, kayak gini, kayak orang anak-anak suka main, nanti ya lama-lama akan sembuh sendiri karena dia semakin tumbuh usianya. Tapi kalau kita lihat kecanduan gadget ini bukan sesuatu hal yang sepele. Sekarang mulai banyak penelitian-penelitian, mulai banyak studi-studi yang mengkaji bagaimana dampak buruk dari gadget itu. Seperti contoh saya sempat membaca beberapa studi, salah satunya di Jepang itu dia menilai ada 200 anak-anak yang dinilai hariannya mereka menggunakan gadget kurang lebih selama 4 jam per hari, dinilai selama kurang lebih 2 tahun mas. Ternyata efeknya jangka panjangnya cukup mengagetkan, terjadi penurunan IQ di dalam 2 tahun itu, seperti itu. Ternyata efeknya bukan hal yang sepele ya, ternyata efeknya luar biasa, ini luar biasa berpengaruh terhadap otak kita gitu. Nah berarti di sini kita melihat ini bukan hal yang biasa atau bukan hal yang standar-standar aja. Ini butuh treatment khusus, ini butuh perlakuan khusus, sehingga sekarang sudah ada beberapa studi yang tadi mengkaji bagaimana kelainan atau kecanduan gadget ini gitu. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Nah, mungkin kalau pertanyaannya seperti itu, beberapa bisa kita lakukan memang. Selain mungkin kita dari sisi medis kita singkirkan dulu terkait dengan obat-obatan. Memang kalau obat-obatan ada beberapa obat yang sifatnya bisa mempengaruhi kecanduan. Cuman dalam hal gadget ini sepertinya tidak hanya didukung dengan obat saja, karena obat mungkin bisa dijadikan opsi terakhir. Tetapi justru yang paling penting adalah terapi psikologis atau terapi perlakuan atau cognitive behavior therapy, itu yang lebih tepat. Nah, kalau psikologis itu bisa dimulai dari dalam diri kita atau keluarga, lingkungan terkecil dari seorang tersebut. Jadi misal kita menemui mungkin kakak kita, saudara kita, atau dalam lingkungan terdekat kita, kita sudah menemukan tanda-tanda seperti itu, kita bisa mulai duluan. Kita bisa memulai dengan cara yang paling gampang adalah memulai komunikasi. Itu cara paling gampang. Jadi kita jangan ngomong, mas, mbak, jangan main handphone ya, main yang lain, atau dek, jangan nonton TV, ayo kita keluar. Nggak usah seperti itu, nggak perlu kita melarang-larang, karena semakin kita dilarang, dia akan semakin timbul untuk kecanduan gadgetnya. Tapi kita ajak dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang lain. Mungkin dialihkan dengan kegiatan, misal seseorang yang misal mungkin ada saudara, kakak atau tadi ya, sukanya dengan main game, katakanlah ya, jadi kecanduan gadget. Kita ajak main keluar, mungkin dengan jalan-jalan, atau mungkin naik gunung, mungkin simple, mungkin berenang. Nah, itu sudah mengurangi. Nah, dengan dirutinkan beberapa kegiatan-kegiatan tadi, lama-lama kebiasaan dan buruk tadi, kebiasaan kecanduan gadget tadi, lama-lama akan berkurang. Itu kalau kita lihat dari sisi yang paling gampang. Mungkin masih banyak contoh lagi, seperti misal, kita ajak traveling, seperti jalan-jalan, mungkin enggak, tidak harus mahal, tidak harus jauh, tapi mungkin dekat saja sudah bisa membuat saudara kita tadi terlepas dari kecanduan gadgetnya itu. Terus yang kedua, selain psikologis tadi, ada namanya cognitive behavior therapy. Nah, terapi ini memang yang dipandang, dari yang saya ketahui, memang yang paling dipandang, yang paling bagus untuk kecanduan gadget. Jadi, cognitive behavior therapy ini menggabungkan beberapa terapi yang sifatnya nanti dilakukan bersama-sama untuk mengatasi kecanduan gadget tadi. Jadi bukan hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi dilihat dari banyak sisi. Selain dengan obat-obatan tadi. Jadi sebetulnya kalau kita sudah menemui tanda-tanda kecanduan gadget, kita tidak harus diam, atau kita jangan diam aja. jangan hanya menunggu nanti keburu parah, kita bisa menghentikan itu. Termasuk untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah merasa kok banyak ini ya, banyak kegiatan yang kita harus menggunakan gadget, lama-lama bisa kecanduan gadget. Nah itu kita bisa singkirkan itu dengan kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita senang di luar dari gadget. Contoh ya tadi, mungkin kita punya hobi misalnya bermain bola, basket, renang, traveling, gitu, seperti itu. Iya, iya. Jadi diantaranya dialihkan ke hal yang ke lebih hal-hal positif yang gitu ya dok ya. Lalu juga tadi ada treatment khusus ya, iya, yang kedua untuk mengobati seperti itu atau meringankan gejala dari kecanduan gadget ini. Iya, betul. Ya, terima kasih dok atas penjelasannya. Sobat Muslim, tadi kita dengarkan penjabaran yang disampaikan oleh Dr. Rendra di kajian atau acara kita malam hari ini di program acara Halo Dokter. Kami ingatkan lagi bagi para pendengar Sobat Muslim untuk menyampaikan pertanyaan, silakan bisa sampaikan ke nomor 0823-2727-5333. Dan untuk para pendengar yang baru bergabung, selamat datang. Kita kali ini ada di acara Halo Dokter. Kita dibersamai oleh narasumber Dr. Narendra Tias Wicaksana. Tadi Dr. Rendra di awal sudah menjelaskan beberapa dampak atau efek negatif dari gadget ini ya, dan ciri-cirinya. Bagaimana ciri-ciri seseorang itu kecanduan gadget dan beberapa solusinya tadi. Bagaimana jika ada di antara kita yang memiliki ciri-ciri tersebut ya. Nah, kami ajak para pendengar untuk bertanya jawab atau berkonsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita malam hari ini tentang awas bahaya gadget ya, liburan, terutama di liburan semester ini di mana mungkin sebagian dari kita waktu luangnya cukup banyak ya dok ya, dan mungkin sebagian dari kita juga bingung mau untuk apa waktu luang gitu ya. Sebagian ada yang menghabiskan waktu untuk main game, gadget dan lain-lain ya. Tadi kata Dr. Indra salah satunya kita alihkan pada hal yang positif, misalnya olahraga tadi ya dok ya. Lalu misalnya ajak kemana tadi, berenang dan lain-lain, belajar, mengikuti majelis ilmu dan lain-lain ya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita dok. Mungkin tadi bisa dijelaskan secara rinci lagi, ada beberapa dampak tadi ya secara fisik dan tadi juga secara psikis ya. Orang tuh di dunia nyata sama di medsos tadi karakternya bisa beda ya dok ya, ya? Betul. Dan itu lama-kelamaan bisa berpengaruh ke karakternya di dunia nyata, seperti itu dok ya? Betul. Mungkin bisa dijelaskan lagi dok tentang apa perilaku atau perubahan karakter itu dok. Betul, oke. Jadi gini mas, mungkin sekarang juga lagi banyak ya, kita melihat beberapa hate speech, beberapa ajakan-ajakan untuk melakukan hal yang negatif, yang itu muncul sangat banyak kalau kita membuka media sosial atau kita ya surfing di internet gitu ya. Nah memang itu salah satu yang tadi saya sampaikan adalah dampak negatif dari penggunaan gadget, di mana kalau kita lihat lagi memang dengan adanya gadget ini yang didukung dengan prasarana yang semakin maju, teknologi yang semakin maju, ini membuat dunia ini itu seperti tanpa ada batasan. Dalam ini berarti kita tidak melihat bagaimana peran kita, bagaimana posisi kita di sini, tetapi kita bisa melakukan sesuatu itu sebebas-bebasnya. Hal ini yang membuat istilahnya orang akan semakin berani. Yang mungkin kalau kita lihat dia di dalam kesehariannya, kita lihat sebagai anak yang atau pribadi yang cenderung pendiam, tapi kalem gitu ya. Iya, kita lihat ternyata jempolnya ganas juga kalau kita lihat di postingan-postingannya atau kita lihat di media sosialnya seperti itu. Nah, hal ini lama-lama akan membentuk sebuah kepribadian baru. Nah, memang kepribadian ini sangat unik karena kepribadian ini didasari dengan adanya hal-hal kecil yang disifat berulang-berulang-berulang gitu ya. Yang awalnya dipendiam, lama-kelamaan ketika apa namanya? Ekspresinya itu terlalu bebas dengan menggunakan gadget yang dia punya, itu lama-lama dia akan membentuk kepribadian dia di dunia sesungguhnya. Yang awalnya dia kalem, yang awalnya dia pribadi yang pendiam, tapi ketika dia dibiarkan dengan gadgetnya, yang gadgetnya itu sudah menguasai dirinya, itu lama-lama dia akan berubah. Yang kembali tadi, perubahannya itu bersifat pelan-pelan dan lama-lama nanti akan baru muncul. Nah, itu ya memang salah satu dampak negatif yang mungkin tidak semua bisa menyadari, karena kita sebagian besar hanya terfokus di dampak fisik yang timbul, tapi kita tidak menyadari adanya perubahan kepribadian. Itu kalau kita melihat dari sisi negatifnya. Tetapi tidak semua saya kira akan berdampak negatif ya Mas, karena beberapa juga gadget ini juga ada manfaatnya memang, kalau memang kita bisa menggunakan dengan baik seperti itu. Tapi kalau memang secara rinci bagaimana itu bisa merubah, mungkin singkatnya adalah hal-hal kecil yang dibiasakan tadi yang lama-lama akan membentuk sebuah perilaku yang akhirnya menjadi sebuah kepribadian. Iya, ya, baik. Terima kasih dok atas penjelasannya. Dan banyak juga didengar kalau gadget ini membuat seorang tuh nggak mau berkomunikasi atau bersosialisasi gitu ya dok ya, karena sibuk dengan gadgetnya. Nah ini bagaimana dok penjelasannya dok? Oke, jadi apa yang kita lakukan dengan gadget kita itu adalah sebuah komunikasi sebenarnya. Komunikasi itu adalah cara kita berinteraksi dengan lawan. Nah, apakah lawannya itu seorang manusia yang bisa menjawab, jadi komunikasinya adalah dua arah, atau lawannya itu adalah sebuah layar atau sebuah tulisan yang itu bisa memunculkan makna juga sehingga kita bisa berinteraksi dengannya. Nah, dengan adanya gadget tadi, gadget ini sebenarnya tujuan awalnya adalah membuat mudah kita. Ya, jadi mungkin komunikasi yang sebelumnya itu sangat susah, yang mungkin kalau dulu kita telepon ada namanya SLJJ ya, dengan cara yang begitu ribet, sekarang dengan hanya satu kali klik mau kemana saja telepon sudah bisa gitu kan, itu simpelnya. Nah, tetapi harus kita ingat gadget ini hanya memfasilitasi komunikasi dengan satu arah saja dalam bentuk apapun, maksud saya mau dalam bentuk handphone, mau dalam bentuk tab, pad, ataupun dalam bentuk komputer ataupun laptop, kita hanya terpacu dengan layar itu saja. Nah, semakin sering kita terpacu di layar tersebut, itu akan mengurangi konsentrasi kita, mengurangi daya tarik kita untuk mendengar atau untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga semakin lama kita menggunakan gadget juga akan semakin berpengaruh dengan gangguan komunikasi tersebut gitu. Apalagi kalau misal gadgetnya itu atau alat komunikasi yang digunakan itu dibuat sedemikian menarik sehingga kita benar-benar terfokus pada gadget tersebut. Mau orang lain ngomong apa sih, kita sudah tidak dengar gitu. Karena memang itu kembali lagi Mas, seperti yang tadi sudah di apa sampaikan, mungkin ya memang mirip-mirip. Jadi apa yang jadi kebiasaan itu lama-lama akan berubah perilaku tadi gitu. Karena memang kalau kita lihat kalau kita melihat dari ini ya, sisi dari bidang medis, memang ada bagian-bagian di otak yang memang berfungsi untuk fokus. Nah, memang ketika sudah kita terfokus di situ, kita akan mengabaikan informasi lain yang datang. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah terlalu fokus dengan gadget itu, maka ada informasi lain, misal kita berkomunikasi lain dengan lawan yang lain, itu akan jadi susah. Gitu. Itu akan nanti juga akan terlihat ketika kita tidak menggunakan gadget. Katakanlah kita sudah tutup nih. Tapi karena kita sering pakai gadget, kita memulai komunikasi mungkin kita juga susah. Karena kita akan bingung bagaimana ya komunikasinya, bagaimana saya harus mulai menyapa, gimana ya nanti kalau saya harus ngomong di depan orang banyak, gimana ya nanti kalau saya ditanya saya harus jawab apa ya, itu kan bingung. Sedangkan kalau di gadget mungkin dengan tulisan gitu kita bisa jawab dengan apa saja yang kita mungkin tidak ini ya, tidak berpikir sampai sejauh itu gitu. Iya, iya. Terima kasih dok penjelasannya. Iya. Jadi harus proporsional juga ya. Iya. Sosialisasi dunia nyata sama dunia maya ya. Allah, terima kasih dok penjelasannya. Mungkin kita ingatkan kembali bagi para pendengar Sobat Muslim, silakan bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi di kesempatan malam hari ini terkait dengan pembahasan kita, yakni tentang awas bahaya gadget bersama Dr. Rendra di sini. Silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita bacakan dari pendengar. Pertanyaan pertama dari pemirsa di Facebook, dari Adi Herma. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ini dari Bapak Sampurno. Saya bekerja online dok, baik jualan di online shop dan saham, sehingga tidak bisa lepas dari handphone sepanjang hari. Bagaimana ya dok ya? Nah, ini juga pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan lain dok. Jadi sebagian dari kita kan emang gak bisa lepas dari gadget untuk bekerja ya. Mungkin bisa diberikan penjelasan dan tipsnya dok, silakan. Okay. Ya, terima kasih. Jadi memang seperti sudah disebutkan di depan ya, kalau dulu tren gadget ini hanya sebagai alat komunikasi saja, sekarang bergeser. Pekerjaan kita pun ada di gadget itu. Mungkin banyak bisnisnya di gadget seperti yang dicontohkan tadi. Solusinya adalah seperti yang disampaikan Mas Didin tadi ya. Jadi memang kita harus membagi membagi dengan proporsional kapan kita menggunakan dunia nyata, kapan dengan dunia maya. Dalam hal ini adalah gadget tadi. Itu adalah solusi yang paling utama untuk mengatasi hal-hal tersebut. Karena sekarang kita tidak bisa meninggalkan hal tersebut. Dalam hal ini kalau misal ditinggalkan bisnisnya yang mungkin bisnis online tadi, itu akan tentu berpengaruh terhadap perekonomian keluarga dan macam-macam ya. Tapi kalau kita hanya berfokus di situ, tentu itu akan mengurangi produktivitas juga gitu. Jadi memang yang pertama adalah harus bisa mengatur proporsi antara dunia nyata dengan dunia maya. Lalu yang kedua, kita bisa mengatasi dengan memberikan waktu. Jadi kita harus batasin diri kita. Kapan kita harus menggunakan gadget itu, kapan kita harus stop. Ada beberapa waktu yang memang sebaiknya kita harus menyingkirkan gadget itu. Contoh misal kalau dengan kasus Bapak tadi, mungkin bisa kita berikan, bisa disiasati, maksud saya bisnis online-nya itu atau online shop-nya itu hanya diaktifkan ketika jam-jam tertentu saja. Nah itu bisa membantu. Mungkin hanya diaktifkan ketika jam kerja, sehingga ketika malam hari atau saat istirahat tidak terganggu dengan hal demikian. Gitu. Atau misal memang ternyata kok dengan, mohon maaf tadi ada saham ya, mungkin harus dipantau terus ya, mungkin itu bisa diberikan waktu yang proporsi, misal hanya dibuka ketika pagi sampai siang, nanti dilanjut lagi sore, misal seperti itu. Itu bisa kita berikan sesuai dengan porsinya masing-masing, karena yang tahu kebutuhannya kita sendiri. Cuman kembali lagi, kita harus batasin untuk mengatur waktu tersebut, seperti itu. Selain dari yang pertama tadi, membagi proporsinya kapan harus menyata dengan dunia maya, lalu dibatasin. Yang ketiga adalah, dalam hal ini, kita harus tahu untuk apa kita menggunakan gadget itu. Itu salah satu cara supaya kita bisa menghentikan gadget itu. Karena gadget dengan berbagai macam tadi, jenisnya, kalau kita tidak tahu cara penggunaannya, itu yang akan, dalam tanda kutip, menyakiti kita atau membunuh kita, gitu ya. Karena kalau kita lihat dengan kasusnya tadi, kita dengan menggunakan bisnis online itu mungkin hanya dengan menggunakan laptop saja cukup, sehingga interaksinya mungkin tidak terlalu sering. Sedangkan kalau misalkan menggunakan handphone yang bisa dibawa kemana-mana, nah itu akan berpengaruh juga, karena ketika semua berada di handphone, semuanya akan kita bawa kemana-mana, gitu ya. Seperti itu sih, Mas. Baik dok, terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Semoga bisa membantu bapak yang bertanya ya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan game dok, terutama tentang kecanduan game. Pertanyaannya, apakah kecanduan game itu termasuk penyakit dok? Dan lalu apakah sama dengan misalnya menonton film ini ya, disebutnya drama berjam-jam? Nah itu bahayaan mana? Game sama nonton drama berjam-jam gitu. Lalu efeknya terhadap fungsi otak itu bagaimana dok? Silakan. Oke, yang pertama tadi game ya. Memang sekarang untuk mungkin tadi sudah saya singgung sedikit ya, yang dulu mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dianggap ini nanti lama-lama hilang. Nah sekarang dengan banyak studi-studi ini untuk kecanduan game itu sudah ditentukan sebagai sebuah penyakit yang disebut sebagai kalau sekarang seringnya game online sebagai internet gaming disorder. Nah itu memang sebuah kelainan di mana terjadi kecanduan untuk atau kecenderungan untuk terus menerus bermain game. Karena memang di game itu ada beberapa yang ini ya kok ini kurang sedikit lagi tamat gitu namanya, atau ini dikit lagi jadi poin apa gitu. Nah itu memang sebuah kecanduan, hampir sama mungkin dengan sebuah kecanduan-kecanduan yang lain. Karena memang seperti kalau dilihat dari bidang medis, di otak kita ada beberapa neurotransmitter seperti sebuah protein yang dia berperan, perannya adalah untuk memberikan sebuah efek untuk kepuasan. Sehingga dalam tanda kutip maksudnya ketika kita bermain game itu, kita akan memunculkan protein itu yang ketika muncul terus, itu membuat tubuh kita enak ini rasanya terus-terusan. Nah, itu yang mendasari terjadinya sebuah kecanduan tadi. Secara garis besarnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk pertanyaan pertama, memang sekarang sudah ada untuk kelainan tersebut dinamakan internet gaming disorder gitu ya. Lalu untuk pertanyaan kedua tadi mengenai drama. Nonton drama terus. Betul. Dengan drama ini juga sama memang. Memang kalau kita lihat efeknya apakah sama atau beda? Justru kalau mungkin kita lihat tidak sepertinya kita tidak perlu membandingkan apakah itu efeknya lebih berat mana, tapi yang perlu kita tahu adalah itu sama-sama sebuah kecanduan gadget dalam tanda kutip ya. Karena kalau kita bandingkan, tentu kita akan memilih, oh misal, katakan misal kita jawab lebih mending game, orang akan main game semua. Atau saya jawab lebih mending drama, akan lari ke drama semua. Tapi lebih bijak kalau kita mengatakan itu adalah sebuah hal yang sama, karena memang sama-sama sepertinya dalam ini, kalau untuk hanya selingan mungkin boleh ya, tapi untuk dilakukan terus-menerus tentu itu akan membuat kita menjadi tidak produktif, karena banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa dilakukan. Secara prinsip mungkin mekanismenya akan sama ketika nanti akan sebuah timbul kecanduan seperti itu. Lalu untuk yang ketiga tadi tentang pengaruhnya ke otak, bagaimana ke otak. Baik. Ya, jadi memang secara garis besar seperti tadi, ketika ada sebuah kita lihat di otak ya, itu akan ada sebuah neurotransmitter atau protein yang akan berperan untuk sebuah proses candu yang nanti akan menyebabkan itu akan menyebabkan rasa enak atau rasa senang. Nah, itu akan muncul terus. Nah, ketika nanti dia hilang, misal kita menghentikan atau menghentikan, misal tadi dikatakan saya berikan contoh kecanduan game ya. Jadi kita main game terus itu akan menimbulkan rasa oh enak, senang gitu. Ketika katakan mati lampu atau kita inilah berada di lingkungan yang tidak ada internet padahal itu membutuhkan internet, itu kita seperti orang yang ini apa namanya, dalam tanda kutip kalau orang ada orang sakau pernah itu bisa dikatakan kayak gitulah kalau orang awam, tetapi kita bilangnya bukan seperti itu, tapi akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Karena apa? Karena protein yang tadi muncul tadi itu dia tidak akan muncul, sehingga tubuh itu akan merasa seperti tidak enak, seperti kurang nyaman, seperti itu. Itu mekanisme yang mendasari. Itu kalau secara garis besar, secara simpelnya terlihat seperti itu, gitu ya. Tapi tidak se-ekstrim sakau ya, maksudnya saya mengibaratkan seperti itu. Jadi seperti rasa kita kok kayak ada yang kurang ya, kayak itu kan seringnya gitu kan. Ini udah kayak gini kayak ada yang kurang ya apa ya gitu. Oh ternyata kurang gitu. Seperti itu. Iya. Terima kasih dok atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa didengar dengan baik juga oleh yang bertanya tadi dan bermanfaat jawaban yang disampaikan oleh dokter. Silakan para pendengar ya, yang lainnya bisa sampaikan pertanyaan juga melalui nomor interaktif 0823-2727-5333. Baik dok, ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin kita lanjutkan dulu materi kita. Tadi secara garis besar ada dampak secara fisik dan psikologi ya dok ya. Tadi di antara gejala fisik ada dan yang paling banyak nih dok, yakni dampak kepada mata kita. Oh iya. Dan juga tadi nyeri-nyeri atau apa namanya, kelelahan ya dok ya, yang bisa berdampak pada mungkin persendian tubuh dan lain-lain. Mungkin yang paling banyak atau yang sering kita temui berkaitan dengan mata ya dok. Okay. Nah bisa dijelaskan dok bagaimana prosesnya seperti itu dok. Kenapa bisa berdampak kepada mata? Nah, silakan dok. Ya. Ini sebenarnya kalau dampak pada mata mungkin ini sudah jadi bahasan yang cukup panjang ya mas sebelum-sebelumnya, karena memang seperti kita tahu sebenarnya tidak hanya kecanduan gadget saja yang menyebabkan itu, tetapi banyak kebiasaan-kebiasaan lain yang bisa menyebabkan kelainan pada mata, dalam hal ini kelainan yang mirip-mirip seperti kelainan karena kecanduan game. Ya, memang kalau kita menggunakan gadget pada awalnya sebetulnya gadget ini didesain untuk digunakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Contoh kalau komputer seperti kita tahu ada jarak yang bisa di apa, jarak minimal untuk menggunakan, terus bagaimana cara kita duduk itu semua berpengaruh. Lalu kalau handphone pun sama, sebetulnya semuanya ada jarak yang harus kita ini ya, kita patuhi sebenarnya dalam penggunaannya. Tetapi semakin sering kita melihat, semakin sering kita menggunakan, tentu lama-kelamaan secara tidak sadar jarak itu akan mendekat. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana fungsi dari mata. Sebenarnya mata ini dia hanya menangkap cahaya. Nah, cahaya itu akan dipantulkan melalui lensa. Nah, ketika jarak objek tersebut, dalam hal ini gadget ya, kita contohkan apakah itu handphone, tab, atau komputer dan sebagainya, atau mungkin televisi termasuk situ ya, itu ketika jarak itu semakin dekat, maka mata ini bertanggung jawab untuk memantulkan itu supaya tepat berampek cahaya tersebut di retina gitu. Sehingga bisa dibayangkan, simpelnya adalah ketika dia semakin dekat, dia akan harus semakin lebar lagi, seperti apa namanya ya, menyesuaikan, gambar seperti itu ya gampangnya, menyesuaikan supaya cahaya itu tepat di retina. Nah, setiap mata punya kemampuan masing-masing. Dalam hal ini, seberapa lama ataupun seberapa jauh akan bertahan, setiap orang berbeda-beda. Maksud saya, akan ada orang-orang, saya kalau main game sehari 10 jam, kata mama, selalu dekat. Nah, ini ada si A seperti ini. Lalu ada si B. Saya main handphone 30 menit aja matanya sudah kabur yang gitu. Nanti si C atau si D dan selanjutnya akan beda lagi. Nah, itu mempengaruhi tadi. Karena mata harus menyesuaikan dia bayangan itu tepat jatuh di retina supaya kita bisa melihat dengan jelas. Nah, ketika kebiasaan game itu atau kebiasaan gadget tadi terus-menerus kita setiap hari kita ulang, terus lama-lama kemampuan mata itu akan menurun. Sehingga kemampuan mata untuk meletakkan cahaya tadi sampai ke retina sehingga kita bisa melihat objek itu lama-lama akan turun, sehingga akan timbul keluhan yang pertama mungkin mata kabur. Nah, ini keluhan yang memang paling sering, sehingga nanti efeknya lama-kelamaan mungkin harus dibantu mengoreksi ini ya, apa, mengoreksi mata dengan menggunakan kacamata gitu. Jadi memang prinsipnya adalah dia bisa mempengaruhi kemampuan mata untuk meletakkan cahaya itu sampai di retina. Karena sebenarnya ketika cahaya sudah sampai di retina, itu baru akan diterjemahkan nanti di otak, seperti itu. Dan yang harus digarisbawain, respon setiap orang berbeda-beda. Tetapi kita tidak bisa menjamin kalau memang tubuh kita ini akan berespon baik ya. Maksudnya ada yang dia hanya satu jam sudah kabur, tapi ada yang sampai berjam-jam pun kuat. Ya, tapi itu tidak bisa disamakan satu yang lain. Cuman secara umum untuk kemungkinan terjadi gangguan di mata, memang itu yang paling besar. Karena memang visualnya ini ya, kalau gadget menarik ya. Dulu yang hanya hitam putih, lama-lama warnanya semakin baik ya. Dan sekarang resolusi pun sudah sampai apa, full HD dan 4K gitu ya. Itu sudah semakin baik ya. Sehingga lama-kelamaan kita akan tertarik untuk semakin melihat lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan ini dok, terkait dengan mata ya, dari para pendengar. Kita akan bacakan beberapa di antaranya. Salah satunya dari Bakir di Jalan Magelang dan beberapa penanya lainnya. Pertanyaannya dok, ada anjurannya tidak dok, berapa lama baiknya menggunakan gadget itu waktunya? Lalu berkaitan dengan tadi juga yang terakhir kita bahas, batasan jarak memandang HP dengan mata kita, nah itu spesifiknya berapa sentimeter sudah dok? Ya. Mungkin bisa dijelaskan dok, silakan dok. Oke. Yang pertama dulu mungkin ya, yang berapa lama kita harus beristirahat? Ya. Memang kalau ini terjadi banyak yang saya pelajarin atau yang saya dapat dari beberapa sumber bacaan saya, memang ini cukup banyak sumber dan berbeda-beda. Saya tidak menemukan satu sumber yang mengatakan itu sama, tapi kebanyakan memang ketika berapa lama, yang ada banyak yang memberikan waktu kurang lebih 30 menit. 30 menit ya. Memandang, lalu kita harus memandang jauh. Jadi bisa dicontohkan, misal kita berada di depan layar seperti di depan laptop atau kita sedang menonton televisi, itu kita harus melihat jauh setelah 30 menit. Jadi 30 menit kita fokus, lalu kita beri jeda untuk mata kita untuk beristirahat, untuk melihat yang jauh kalau gitu. Kalau dilihat seperti kita mengaburkan pandangan ya, kita melihat jarak yang lebih jauh lagi supaya mata itu rileks gitu. Kalau dari yang saya baca kurang lebih seperti itu untuk waktu yang berapa lama. Tapi memang itu akan berbeda-beda. Maksudnya tidak ada sumber yang pasti mengatakan, karena memang seperti tadi, respon setiap orang itu akan berbeda-beda. Tetapi prinsipnya kalau memang kita sudah merasa mata itu sangat lelah atau capek setelah melihat gadget, sebaiknya segera istirahat, jangan dipaksa untuk terus-terusan memantau gadget seperti itu ya Mas ya, karena efek yang ditimbulkan akan lebih berbahaya dibandingkan dengan keuntungan yang kita dapat dari situ, walaupun mungkin itu untuk bekerja, karena mata ini salah satu aset kita ya untuk ke depan selanjutnya gitu. Lalu yang kedua untuk jarak. Nah, jarak ini juga menarik. Untuk jarak memang beberapa menyampaikan, untuk yang saya baca juga, tidak ada anjuran yang pasti. Apalagi sekarang dengan ukuran handphone yang beraneka ragam ya, ada yang kecil, ada yang mungkin lebih besar dengan tab atau pad, nah, atau dengan televisi seperti itu memang saya tidak menemukan bagaimana, berapa jarak yang sebaiknya diberikan. Tapi dari beberapa sumber tersebut ada yang menyampaikan kalau untuk handphone paling tidak kita memberikan jarak kurang lebih 30 cm untuk untuk memberikan jarak kepada mata kita, gitu ya. Sedangkan untuk televisi ada beberapa juga itu, kalau televisi tergantung dengan ukurannya, apakah seberapa besar ukuran televisi tersebut. Tapi bisa disampaikan ada yang menyatakan adalah jarak 3 meter dari televisi dengan ukuran televisi standar di rumah ya, dan itu sudah cukup untuk memberikan jarak pada kita untuk supaya tidak terjadi gangguan. Sedangkan untuk seperti layar laptop, layar komputer, itu kita bisa memberikan jarak kurang lebih 60-80 cm seperti itu, untuk memberikan jarak supaya aman ya gitu. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Saya juga pernah dengar dok namanya 20-20-20, mungkin biar lebih mudah diingat gitu. Jadi setiap 20 menit istirahat 20 detik, melihat 20 meter gitu. Jauh ya. Nah, itu memang yang disarankan gitu. Karena seperti tadi Mas, kalau mata ini kan tugasnya menangkap cahaya supaya bisa tepat jatuh di retina. Jadi dia seperti otot yang kan dia kadang mengencang, kadang mengendur. Kalau kita semakin dekat gini, dia akan semakin kencang. Lama-lama akan merubah kelenturan lensa, sehingga nanti akan jadi pemantulannya ketika kondisi normal itu akan jadi ini apa namanya tidak normal. Maksudnya seharusnya dia jatuh di retina, tetapi ketika kita tidak lihat gadget malah dia jatuhnya ke belakang. Itu yang kami menyebabkan ada gangguan, ada mata minus, mata plus itu dari situ. Makanya kita harus istirahatkan mata dengan cara melihat jauh tadi. Nah, itu mungkin prinsip yang bagus juga sih kalau 20-20-20 ya. Itu saya juga pernah dengar gitu untuk ini, untuk apa namanya mengantisipasi hal kayak tadi gitu. Baik dok, terima kasih dok atas penjelasan dan nasihatnya. Semoga bisa kita terapkan ya Sobat Muslim ya. Tadi kata dokter, mata itu aset kita yang penting ya. Seperti itu nikmat Allah yang luar biasa ya dok ya, harus kita jaga seperti itu. Nah kita bacakan lagi dok beberapa pertanyaan dari pendengar. Ini ada pertanyaan kembali, kali ini tentang kecanduan pada anak ini dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, anak saya kecanduan gadget sewaktu daring. Jadi ananda atau anak kami nggak fokus jika tidak didampingi pas belajar, malah buka game. Pertanyaannya, harus bersikap apa yang harus bagaimana kita bersikap agar anak kami kembali bisa fokus saat belajar? Lalu apakah boleh menakut-nakuti dok? Nah, apakah boleh menakut-nakuti agar nggak main gadget lagi? Ya, bagaimana dok? Okay. Silakan dok. Ya, oke, okay. Baik. Ini nyambung yang tadi juga ya. Ternyata memang gadget ini memang kalau untuk dewasa berpengaruh jelek, ya. Tapi untuk anak-anak kita lebih banyak ya untuk apa namanya untuk kerugiannya. Nah, memang dalam hal ini, apalagi di kala pandemi seperti ini, kita harus kembali lagi. Ini adalah sebuah teknologi yang sebenarnya membutuhkan kebijaksanaan kita sebagai user, sebagai pengguna, gitu ya. Dalam hal ini, ketika ananda diberikan tugas oleh sekolah dalam bentuk daring, nah, sebagai orang tua, sebenarnya daring itu bukan melepaskan tanggung jawab itu yang dari awalnya dipantau oleh guru, lalu anak jadi mandiri, bukan. Sebenarnya yang harus digarisbawahi, menurut pendapat saya adalah daring itu dari guru dikembalikan kepada orang tua. Dalam hal ini adalah orang tua harus betul-betul mengawasi. Nah, karena pengawasan orang tua terhadap anak itu sangat penting. Ya, kalau hanya misal anak itu mengalihkan pelajaran menjadi main game, itu mungkin masih hal yang ya itu kurang benar atau kurang tepat, tetapi itu masih mending dibandingkan dengan hal negatif lain yang mungkin masih bisa muncul ketika anak tersebut bermain menggunakan perangkat gadget tersebut. Nah, memang solusinya adalah yang pertama dampingin. Tugas orang tua di sini adalah mendampingi. Jadi jangan dibuat anak itu bermain atau menggunakan gadget sendirian. Perlu pengawasan orang tua. Karena sekali lagi ini teknologi yang tidak terbatas. Tidak ada batasan mana benar mana salah di sini. Semuanya akan dianggap benar gitu ya. Apalagi dengan anak-anak yang belum tahu, yang rasa ingin tahunya banyak, itu sangat berbahaya. Yang kedua, sebetulnya cara membuat anak itu fokus dalam kuliah daring adalah batasi penggunaannya. Jadi, jangan biarkan atau berikan anak itu gadget, berikan anak itu mungkin kita mau kasih laptop, oke boleh, ketika hanya saat belajar saja, dan itu pun dalam pendampingan atau dalam pengawasan orang tua. Mulai. Kadarullah sedang ada gangguan teknis, mungkin kita jeda terlebih dahulu dokter ya. Sobat Muslim, tetaplah bersama kami di Radio Muslim Jogja 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah kita sudah terhubung kembali. Baik, kita lanjutkan. Mungkin Dokter Rendra, jawaban dari pertanyaan tadi ya. Silakan dok. Jadi kita kembali lagi tadi untuk yang poin kedua adalah berikan anak itu gadget atau berikan perangkat tersebut ketika anak itu memang membutuhkan. Jadi ketika hanya dalam pelajaran daring dan itu dalam pengawasan orang tua, itu diberikan. Setelah itu anak bisa diberikan pelajaran lain atau diberikan mainan lain yang lebih lebih bermanfaat. Misal anak tersebut diberikan kesempatan untuk main di luar, anak tersebut diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya, itu jauh lebih bermanfaat. Dan karena ketika nanti sudah terbiasa daring dan memegang gadget sendiri dan dia terbebas melakukan semuanya, maka akan semakin sulit untuk orang tua itu untuk mengkontrol, oh anak ini bisa diawasi atau tidak ya dalam penggunaan daringnya. Lalu juga akan menyebabkan anak tersebut kecanduan game seperti yang bahasan-bahasan sebelumnya tadi. Selalu yang kedua tadi apa ya mas? Menakut-nakuti ya. Iya, menakut-nakuti. Oke. Untuk menakut-nakuti sendiri dari yang memang saya baca dan saya ketahui, sebenarnya dalam pola asuh itu memang tidak tepat kalau kita menakut-nakuti atau kita memberikan dalam tanda kutip ancaman ya kepada anak. Karena ketika kita menakut-nakuti atau kita memberikan ancaman, oh ini kalau lihat handphone terus nanti matanya hitam loh gitu. Misalnya beberapa kan sering seperti itu. Nah, itu akan membuat anak itu takut, dan efeknya apa? Anak itu akan menjadi anak yang tidak kreatif, tidak bisa membuka diri, tidak bisa ekspresi karena terlalu sering kita takut-takuti. Sedangkan anak ini butuh untuk berkembang. Jadi seandainya anak tersebut dalam perlu atau memang butuh menggunakan gadget, nggak apa-apa, bisa diberikan, tetapi harus dengan pengawasan atau dengan perhatian dari orang tuanya. Tidak perlu dengan cara menakut-nakuti. Jadi justru orang tua yang harus mengatur seberapa lama digunakan, seberapa lama atau kapan boleh menggunakan, terus bagaimana jaraknya, seperti itu. Karena saya kira untuk penggunaan gadget sendiri, kembali lagi tidak semuanya negatif ya, karena sekarang banyak hal positif yang bisa didapat dari situ juga. Kalau kita melarang 100% penggunaan gadget, kita melawan teknologi, kita malah jadi mundur ya. Sebenarnya teknologi di sini semakin maju, seperti itu. Jadi memang tidak tepat kalau dengan cara menakut-nakuti. Gitu. Baik, terima kasih dok. Jadi harus pas juga ya kita dalam mengedukasi anak ya. Tadi juga disampaikan juga semoga bisa menjadi kemudahan ya untuk kita dalam membimbing anak-anak kita. Dan tadi juga disampaikan kita jangan 100% lepas dari guru belajar di rumah, kita juga tidak ngawasi sebagai orang tua ya dok ya. Insyaallah. Terima kasih atas jawabannya dok. Dan kita lanjutkan kembali membacakan pertanyaan yang ini juga hampir sama dok, beberapa pertanyaan ya, ini tentang radiasi handphone dok. Apakah benar radiasi handphone ini bisa berpengaruh ke otak jika didekatkan ke kepala saat tidur atau ketika kita gunakan? Lalu ada pertanyaan yang hampir mirip juga, apakah handphone itu jika didekatkan akan ada radiasi yang bisa membuat tumor dok? Okay. Mohon penjelasannya dok. Oke, terima kasih. Jadi untuk radiasi sendiri memang masih menjadi perdebatan, tapi kalau dari beberapa sumber saya baca, beberapa bacaan yang saya ketahui, radiasi handphone itu ada. Jadi memang ada radiasi dari handphone, tetapi seberapa kuat radiasi itu bisa menyebabkan sebuah gangguan atau seberapa ini ya istilahnya, sampai berapa persen dia akan menimbulkan gangguan, baik itu entah dia didekatkan di kepala nanti kenanya di otak, kalau dikantongin di dada nanti mengenai di paru-paru, atau kita kasih di paha nanti mengenai organ daripada laki-laki, seperti itu. Nah, itu memang masih dalam proses penelitian, karena memang ya teknologinya berkembang lebih cepat dibandingkan dengan studi-studinya. Tetapi kalau secara umum radiasinya itu saya bisa menjawab itu memang ada. Tetapi kembali lagi untuk bagaimana untuk kemungkinan ke penyakit-penyakit tadi, saya belum membaca sampai sejauh itu dan belum menemukan sumber yang pasti. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab itu ya mas. Iya. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Kali ini dari pemirsa di YouTube. Baik, dari Zarer Raldin. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar bermain handphone dalam jangka panjang dapat memicu kejang atau epilepsi dok? Terima kasih, mohon penjelasannya dok. Oke, jadi ini ya ini ya, menarik juga. Untuk epilepsi sendiri mungkin ini suatu hal yang perlu pembahasan khusus ya, karena pada epilepsi itu prinsipnya seperti ini. Epilepsi itu adalah sebuah kejang tanpa adanya sebuah proses infeksi atau kelainan otak. Ya, dalam hal ini berarti bisa dikatakan otak itu dalam ini ya dalam kondisi yang normal, tetapi terjadi gangguan pada elektrik-elektrik atau saluran listrik yang berada di dalam otak gitu. Nah, beberapa kegiatan atau beberapa ini ya, beberapa kondisi bisa memicu terjadinya kejang pada beberapa orang yang memang dia sudah memiliki dalam tanda kutip ambang kejang yang mungkin sudah turun akibat beberapa hal, atau pada orang-orang yang sudah terdiagnosis epilepsi itu masih bisa terjadi adanya kejang. Nah, memang ketika menggunakan handphone sampai terjadi kejang, saya pernah membaca ada kasus seperti itu pada pasien yang sudah dalam ini ya, pasien epilepsi ya. Tapi kalau pada dalam kondisi normal, saya belum pernah menemukan atau membaca adanya sebuah penggunaan handphone yang mengakibatkan kejang gitu. Karena pada epilepsi memang sudah rentan dulu, maksudnya dalam kondisi kelemahan pun atau kecapean akan bisa timbul kejang lah. Kalau misalkan main handphone dan terjadi kelelahan seperti akibat fisik yang tadi sudah disampaikan, terus terjadi kejang, itu sangat mungkin. Tapi pada manusia ini, pada kondisi normal, saya belum pernah menemukan adanya kasus ataupun ini ya insiden yang dimana terjadi bermain handphone dalam waktu cukup panjang atau bermain game dalam cukup panjang lalu terjadi kejang. Tetapi saya pernah membaca adanya sebuah kasus kematian akibat penggunaan gadget berlebih. Kalau tidak salah kasusnya di Jepang dan di Korea. Di Jepang itu ada seseorang yang bermain game dalam waktu 48 jam, jadi kurang lebih 2 hari. Di situ ternyata ini meninggal si gamersnya ini. Ternyata setelah dicari tahu lagi terjadi ini apa namanya gangguan ginjal akut ya, yang lalu menyebabkan kematiannya setelah diselidiki. Sedangkan kalau di kasus di Korea Selatan itu kedua orang tuanya gamers ya, jadi itu sebuah kelalaian yang menyebabkan karena mereka main game anaknya ini tidak terurus kurang lebih berapa ya, saya lupa, 3 atau 4 hari anaknya yang meninggal. Nah itu kalau itu ada, sudah ada laporan kasusnya seperti itu. Tapi kalau ya tadi saya belum menemukan, setahu saya seperti itu gitu. Iya. Ternyata sampai menyebabkan orang meninggal juga ya dok, ya, dampak negatifnya. Dampak negatifnya sampai sejauh itu gitu. Iya. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir dok di kesempatan malam hari ini dan waktu kita sudah habis, alhamdulillah. Sebagai penutup dok, kan kita juga tidak bisa lepas begitu saja dengan apa gadget ya dok ya. Betul. Ada beberapa manfaat yang kita dapatkan dari gadget, tapi juga kita harus proporsional dan bijak dalam menggunakan gadget, terutama juga pengawasan kepada anak-anak kita ya dok ya. Nah kita kan juga ini di masa pandemi dok, di mana sebagian dari kita masih WFH, work from home. Lalu juga sebagian daerah juga kegiatan belajar masih online. Nah tentu kita juga nggak bisa lepas dari gadget dan kita butuh gadget ya dok ya. Bagaimana mencegah kecanduan gadget dok, dan mohon nasihatnya terutama di masa pandemi ini agar kita lebih proporsional dan bisa memanage waktu agar tidak berpengaruh buruk pada kesehatan kita dok. Silakan. Oke, baik. Jadi untuk penutup juga ini. Iya, penutup. Oke, baik. Jadi gini, untuk saudara-saudara sekalian, jadi memang gadget ini adalah bagian dari sebuah kemajuan zaman, di mana kita tidak bisa melawan sebuah kemajuan zaman itu, tetapi kita harus bisa memanfaatkan kemajuan zaman tersebut. Teknologi yang ada, termasuk adanya pertemuan daring, itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin, karena dari situlah kita bisa mendapatkan sebuah manfaat, entah itu apakah pekerjaan atau dari sisi akademik. Nah, dalam hal ini kita harus kembali lagi, kita membutuhkan kebijaksanaan kita membutuhkan komitmen juga dari diri kita supaya membatasi penggunaan-penggunaan gadget tersebut. Dalam hal ini kita harus betul-betul menguasai diri kita. Jangan sampai teknologi yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai teknologi tersebut. Sebagai user, kita harus tahu kapan kita menggunakan, kapan kita harus tinggalkan. Dalam hal daring ini, saran saya untuk diri saya sendiri dan saudara-saudara sekalian, untuk penggunaan gadget, gunakanlah ketika memang benar-benar itu memberikan manfaat. Ketika dirasa terlalu banyak kerugian yang didapatkan, sebaiknya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Kalau memang membutuhkan pertemuan daring, membutuhkan rapat daring, ataupun ada mungkin kuliah daring, itu akan sangat bermanfaat. Tapi setelah itu, kita bisa tinggalkan kegiatan daring tersebut, meninggalkan gadget kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih produktif, yang dimana itu juga membantu kita untuk mengurangi kecanduan gadget tadi, seperti itu. Baik dokter, terima kasih atas faedah dan ilmu yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini dok. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dokter Hendra atas kehadirannya di studio. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dokter Hendra dan keluarga ya, dan memberkahi dokter Hendra dan keluarga. Amin. Terima kasih dok. Sobat Muslim, alhamdulillah malam ini kita ikuti program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Pembahasan kita cukup penting ya di kesempatan malam hari ini terkait dengan gadget di masa sekarang ini, di mana mungkin hampir setiap hari kita berinteraksi dengan gadget. Tentu perlu kebijaksanaan ya dan proporsional ketika penggunaannya. Semoga dari yang tadi disampaikan oleh Dr. Hendra bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita terapkan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan kaum muslimin dimanapun berada. Tadi bersama Dr. Narendra Tias Wicaksana, pembahasan dengan judul Liburan Semester, Awas Bahaya Gadget. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah ini rutin setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim Jogja 1467 AM. Rekaman kajian atau program ini bisa Sobat Muslim lihat dan didengarkan kembali di channel YouTube dan di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Demikian, kami ucapkan juga terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan dan perhatiannya. Sekaligus acara ini menjadi penutup perjumpaan kita di Radio Muslim Jogja edisi hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Demikian, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.